وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana awal Al-Quran diturunkan. Ketika Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran, maka saudaraku, kita kaum muslimin wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara selalu bermuayasyah, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Diri kita, keluarga kita, masyarakat kita hendaknya benar-benar berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa saudaraku sekalian? Karena dengan berinteraksi ya, bersama Al-Quranul Karim, kita akan menjadi yang terbaik. Jadi syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, ya ibadallah, kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Uthman radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat adalah khairukum man 'allama Al-Quran wa'allamah. Jadi ketika kita belajar Quran, bukan sekedar belajar, tapi kita harus menjadi orang yang alim, yang memahami Al-Quranul Karim. Karena kebaikan umat Islam ini dimulai dari Al-Quranul Karim. Sekali lagi saudara sekalian, kebaikan keluarga kita, keluarga masyarakat kita, kebaikan itu semuanya dimulai dari Al-Quranul Karim. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, begitu juga keluarga kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama ya ibadallah, menjadikan Al-Quran sebagai wirdan yaumian, wirid harian kita. Tidak ada hari kecuali kita bersama Al-Quranul Karim. Kita membacanya. Karena memang wadifatul Rasul, tugas Rasulullah SAW yang pertama sebelum yang lain-lainnya adalah membacakan Al-Quran. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. Bahkan ketika kita qiyamul lail, salat tahajud, ketika itulah kita juga berinteraksi dengan Al-Quran melalui membacanya. Wartilil Qur'ana tartila. Yang kedua ya ibadallah, dengan menjadikan Al-Quran sebagai kurikulum kehidupan kita. Seluruh permasalahan yang kita hadapi, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan solusinya. Oleh karena itu saudara sekalian, jangan sekali-kali umat Islam mencari solusi dari luar Al-Quranul Karim. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal. Ketika kita tidak kembali pada Al-Quran yang hak, maka na'udzubillah min dhalik al-dhalal, kesesatan yang akan menimpa umat ini. Oleh karena sekali lagi ya ibadallah, bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, marilah kita jadikan diri kita, keluarga kita dan bangsa ini untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita menjadi yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ya, jazakallah Ustaz. Terima kasih banyak sudah menyampaikan pembekalannya kepada kita semua ini. Ya. Ada dua hal yang menarik mungkin yang bisa kita petik dari pembekalan tadi. Ya. Yang pertama, kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian. Wirid harian gitu ya. Yang kedua adalah menjadi kurikulum kehidupan kita. Ya. Karena Al-Quran merupakan sebuah solusi. Ya. Kalau jadi mencari, jangan sampai mencari di luar Al-Quran ya. Akan timbul kesesatan nantinya ya, gitu. Dan pemirsa, pada sesi berikutnya nanti Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah Ramadan, bulannya Al-Quran ya, Syahrul Quran gitu ya. Dan jangan lupa juga manakala Anda sudah tersambung bersama kami, nanti tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Apa passwordnya, Mbak Evi? Balihu Ani Walau Ayah. Iya, itulah passwordnya. Namun sebelum kita menerima para penelpon ya, untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita sesaat lagi akan menantikan azan subuh. Tetaplah bersama kami, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Tele Dakwah. Dan kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek atau 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balighu anni walau ayah. Salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Ramadan bulannya Al-Quran. Dan kami masih menunggu partisipasi Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Di sini masih bersama kami, saya Lisfira Fina dan rekan kami Rahmaji Asmuri dan juga dua orang Dewan Hakim kita yaitu Bapak Dr. Ahzami Samiun Jazuli MA dan Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Baik pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 574-3476 atau 021-574-3478. Dan kami juga ingin memberitahukan bahwa bagi Anda yang telah terpilih di tiap episode sebelumnya, Anda dapat mengirimkan foto ukuran postcard kepada kami karena foto tersebut nantinya akan kami tampilkan di acara Final Tele Dakwah. Jangan lupa pemirsa, manakala Anda telah tersambung bersama kami, sebutkan passwordnya terlebih dahulu, Balighu anni walau ayah. Pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Ya, Mas Aji, ya. Gimana nih? Ya. Sudah. Ketika kita mengundang para dai-dai yang untuk bisa bergabung di acara ini, tentunya kita sudah harus siap. Ya, Dewan Hakim sudah siap untuk nanti menilai apa saja yang ingin disampaikan. Namun yang perlu kami ingatkan adalah ketika menyampaikan dakwahnya kepada kita, kita kalau bisa mengharapkan menggunakan fixed line yang ada di rumah. Oh iya, betul sekali. Alat komunikasinya janganlah kalau bisa menggunakan handphone karena khawatir kualitas suara yang masuk kepada kami terganggu terhadap jaringan-jaringan yang ada. Apalagi kemarin setelah gempa itu kita sempat beberapa provider tidak bisa mempergunakan alat komunikasi kita gitu ya. Itu kita harapkan dengan menggunakan fixed line ini bisa kita atasi semua. Dan setelah mendengarkan tadi dari pembekalan yang disampaikan oleh Ustadz Hazami, tergambar oleh kita bahwa betapa besar bulan Ramadan ini bagi kita gitu ya. Karena Al-Quran diturunkan di sana, orang diminta untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebagai sebuah panduan hidup gitu ya, kurikulumnya. Namanya sudah ada Mbak Evi yang bergabung, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan ibu siapa di mana? Siti Fauzia di Tangerang. Iya ibu, passwordnya? Baliwani walau ayah. Terima kasih ibu. Dan tema kita pada pagi hari ini kelihatannya ada... kalau dengar suaranya ade ini oh, kan ade. Ibu iya baik ade Fauzia di Tangerang. Tema kita pada pagi hari ini adalah Ramadan bulannya Al-Quran. Silahkan langsung dimulai waktunya 3 menit dan mohon perhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa TVRI dan kaum muslimin hafizakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam tema Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan ampunan dan karunia dari Allah Tuhan semesta alam bagi umat Islam. Karena Allah turunkan pada bulan tersebut Al-Quran yang menjadi pedoman dan tuntunan hidup agar bisa mencapai ridhonya Tuhan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Adapun peranan Al-Quran bagi umat manusia adalah sebagai petunjuk yang tidak rugi dan tidak sesat orang yang mengamalkannya. Firman Allah surat Bani Israil ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki jalan yang lurus dan memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang besar. Kaum muslimin, hafizakumullah. Di dalam ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Al-Qur'an adalah sebagai pedoman, sebagai penunjuk ke jalan yang lurus, mengajarkan tentang kasih sayang, kebahagiaan, ketenteraman jiwa, kedamaian. Al-Qur'an yang tidak rugi dan ragu bagi orang yang mengamalkannya. Kedua, Al-Qur'an juga mengabarkan berita gembira bagi orang yang beriman yang melakukan amal-amal soleh, bahwa bagi mereka pahala yang amat besar yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar yang hanya ada pada bulan Ramadan, yang mana Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan yaitu 83 tahun 4 bulan. Sungguh kebahagiaan yang amat besar bagi orang yang bisa beribadah pada malam tersebut. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berdiri untuk sholat pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, yaitu keyakinan yang sempurna dan harapan yang ikhlas untuk mencapai pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Nah, maka oleh karena demikian tadi disebutlah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Siti Fauzia dari Tangerang yang sudah berpartisipasi. Dan tadi ada hal menarik yang disampaikan kepada kita, bahwa Al-Quran merupakan jalan yang lurus, kemudian merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Silakan penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Bapak. Passwordnya Pak. Halo. Berliwani walau ayah. Baik Pak, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Banjarmasin, Pak Yusuf Banjarmasin. Pak Yusuf dari Banjarmasin. Silakan Pak, tema kita adalah tentang Ramadan, bulannya Al-Quran. Tolong diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، المكرم والمحترم para dewan juri serta seluruh pemirsa TPRI Republik Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan sangat mulia, yang mana di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi seluruh hamba-hambanya yang beriman untuk berpuasa di dalamnya. Yang mana di bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan mukjizat yang sangat besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka oleh karena itu, di Ramadan bulannya Al-Quran ini, marilah kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran, apalagi di dalam bulan Ramadan, karena semua amal-amal ibadah yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah Al-Quran kita jadikan sebagai semboyan bagi diri kita semua. Dengan semboyan, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai terbalik, tiada hari tanpa membaca Quran. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekuatan lahir dan batin untuk bisa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf dari Banjarmasin yang telah menyampaikan dakwahnya. Tadi kalau kita lihat masih ada waktu sebenarnya sekitar kurang lebih 16 detik ya, lagi ya. Tapi sekali. Sudah keburu selesai. Silakan, Pak. Ya, nampaknya sudah ada yang masuk. Okay. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, passwordnya? Balighu anni walau aya. Iya, maaf, dengan Ibu siapa di mana? Fairuzatul Aini. Iya, Ibu, tema kita adalah Ramadan bulannya Al-Qur'an. Waktunya 3 menit, silakan langsung dimulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Al-mukarram, para dewan hakim yang dirahmati Allah. Tema pagi ini adalah Ramadan bulannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan pada bulan suci Ramadan yang merupakan sumber utama dan pertama ajaran Islam, menjadi petunjuk kehidupan bagi umat manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Qala Allahu Ta'ala fi suratil Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu rahmat yang tak ada taranya bagi alam semesta. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan yang berasal dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah telah bersabda, Al-Mahiru bil-Quran ma'asyafaratil kiramil baroroh walladhi yakra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Al-Hadis. Orang yang membaca Al-Quran, lagi pula ia mahir, kelak ia mendapat tempat dalam surga bersama para nabi yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mahir membacanya tertegun-tegun dan tampak agak berat lidahnya atau belum lancar, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Maka dari itu, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fairuz Aini, terima kasih telah berpartisipasi. Ada hal yang menarik tadi, kutipan hadis yang beliau sampaikan bahwa orang yang membaca Quran tapi ia mahir dan lancar, dia akan bersama para malaikat yang mulia nanti kelak di surga. Tetapi kalau kita membaca Quran terbata-bata namun kita tetap membacanya, kita mendapatkan dua pahala, dua dikatanya Allah. Baik, namanya sudah ada yang tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Iya. Ya. Pak Sofyan, sebutkan password dulu. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan dari Kalimantan Timur. Langsung saja tema kita ya, pagi hari ini adalah. Iya, kita akan itu. Iya. Tema kita pagi ini adalah tentang Ramadan bulannya Al-Qur'an. Silakan dimulai dari sekarang, tolong perhatikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alih. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Wa qala aidan Taha ma anzalna al-Qur'an litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Sadaqallahu al-azim. Hadirin para pemirsa ikhwah billah TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan pertengahan tahap kedua di bulan Ramadan, tahap magfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tema tausiah singkat kita kali ini, Ramadan bulan Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab sucinya di Al-Baqarah 185 yang saya bacakan tadi, yakni Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan dilanjutkan firman Allah dalam surah Taha ayat 1, 2 dan 3. Quran dijibakan tidak membuat susah manusia menegak petunjuk bagi kita hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu, garis besarnya hadirin, mari kita tingkatkan amal ibadah, terutama ikra'ul Quran pada bulan Ramadan tahun kali ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Ikra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Qur'an, Qur'an akan memberikan syafaat bagi kita yang membaca, membacakannya dan mengamalkannya, terutama di bulan Ramadan kali ini. Oleh karena itu ikhwah, saudaraku, marilah kita membaca Al-Quran dengan sesungguhnya. Kita mengharap simpati dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang la'allakum tattaqun, mendapat gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sofyan dari Kalimantan Timur, dan ini peserta setia kita ya, Mas. Betul. Di tiap episodenya pasti selalu ikut. Ya, nampak. Fitriah dari Bekasi, terima kasih telah berpartisipasi. Kalau dilihat dari namanya, Lailatul Fitriah, ini mungkin lahirnya di malam lebaran. Dan ada satu hal tadi yang menarik yang beliau sampaikan. Ketika katanya orang yang beriman itu dibacakan Al-Quran, bergetar bertambahlah hatinya. Oh, disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dibacakan Al-Quran, bertambah imannya. Gitu ya. Baik, silakan penelpon yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu, Ibu. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih Ibu. Dengan siapa, dari mana? Ibu Iro di Bekasi. Ibu Iro dari Bekasi. Silahkan Ibu, ya. Tema kita pagi hari tentang Ramadan bulannya Al-Quran. Mohon diperhatikan waktu yang tersedia yang hanya 3 menit. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. para dewan juri yang saya hormati, Mas Aril Haram, Mas Aril Muslimin, rahimakumullah. Ramadan adalah bulannya Al-Quran, karena pada bulan Ramadan ini adanya nuzulul Quran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk sekaligus sebagai pembeda. Pembeda antara hak dan batil, pembeda antara halal dan haram, dan juga sebagainya. Mas Aril Muslimin rahimakumullah. Dalam hadis muttafaqun alaih disebutkan, wa kana Jibrilu yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan wa yudarisuhu al-Qur'an. Dan malaikat Jibril menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap malam Ramadan untuk bertadarus Al-Qur'an. Ikhwatun fiddin rahimakumullah. Dari ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dianjurkan untuk kita menggembar atau dapat membaca Al-Qur'an, mengkaji dan mengamalkan isi Al-Qur'an dalam realita hidup kita sehari-hari. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Muhammad Al-Jawi dalam kitab Ihya-nya menuturkan ada 5 kebiasaan positif para sahabat dan para tabi'in. 1. Qiraatul Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Yang kedua, imaratul masajid, memakmurkan masjid. Yang ketiga, zikrullah, berzikir atau niat kepada Allah. Yang keempat, amru bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Dan yang kelima, wan nahyu anil munkar, mencegah pada kemungkaran. Semoga kita dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an wa ahlil ilmi wa taqwa walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang saya dapat sampaikan. Semoga dapat memberikan kemanfaatan. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Iroh dari Bekasi yang telah menyampaikan dakwahnya dengan cukup baik dan waktunya juga tepat sekali. Dan nampaknya sudah ada perempuan yang masuk lagi, Mas Haji. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya Bapak. Balik Ruani Walau Ayah. Terima kasih. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sarwanto, Jakarta Timur. Baik, Bapak Sarwanto, tema kita adalah Ramadan, bulannya Al-Quran. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan ya Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala udwana ila ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa TVRI dan dewan juri yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya menyampaikan tausiah yang bertema Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Ramadan adalah merupakan sebuah bulan istimewa bagi Allah, sampai-sampai Allah memilihnya untuk menurunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan ini. Firman Allah, Syahrul Ramadan allazina unzila fihil Qur'an hudallina. Bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Untuk apa? Hudallina, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan berisi juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Pembeda apa? Pembeda antara hak dan yang batil. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, kata Allah, dan kami turunkan kepadamu Al-Kitab, tibyana likulli syai'in, yang akan menjelaskan segala sesuatu, wa huda, yang akan menjadi petunjuk buatmu, wa rahmah, dan akan menjadi rahmat untukmu, wa busyra lil muslimin, dan menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Rasulullah sangat menganjurkan sahabat dan umatnya untuk gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Contohnya, dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Rasulullah pun bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mahir membaca Al-Quran? Melalui Aisyah, Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan mahir, ia bersama malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tergagap dan susah, maka baginya dua pahala. Pahala pertama karena bacaannya, dan pahala keduanya karena susah payahnya. Dan karena pentingnya, sampai-sampai Jibril datang setiap tahun kepada Rasulullah dan bertadarus Al-Quran bersama beliau di bulan Ramadan. Dan di tahun terakhir beliau, malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada beliau sampai dengan dua kali membaca Al-Quran. Itulah karena pentingnya Al-Quran. Semoga kita semua bersama keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang gemar membaca, gemar mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Quran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwanto dari Jakarta Timur, terima kasih telah berpartisipasi. Kalau mendengarkan materi yang beliau sampaikan tadi, mudah-mudahan kita semua mendapatkan sebuah inspirasi baru dan termotivasi untuk membaca Al-Quran lebih sering lagi. Betul. Apalagi di bulan Ramadan ini. Iya, karena Al-Quran kata beliau tadi salah satunya akan memberikan syafaat bagi kita semua nanti. Iya, betul sekali. Baik, silakan penelpon yang berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu, Ibu. Baik, terima kasih. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ibu Hajah Munadi dari Bekasi. Ibu Hajah Munadi dari Bekasi. Iya. Baik, Ibu, langsung saja. Muniati. Oh, mohon maaf, Ibu. Ibu Muniati, oke. Silahkan Ibu langsung saja. Tema kita pagi hari tentang Ramadan, bulannya Al-Quran. Mohon dioptimalkan waktu yang tersedia. Silahkan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Amma ba'd. Yang terhormat para dewan juri dan pemirsa TVRI yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang kebesaran Al-Quran, yang mana Allah telah menjelaskan, yaitu dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam وَبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَقَالَ أَيْضًا شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن الله تعالى يعذب قلبا وعن القرآن. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang, yaitu kepada jalan yang lurus, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya bagi mereka yaitu pahala yang besar. Dalam surah Al-Isra ayat 9. Maka dari itu kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sangat dianjurkan yaitu untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu akan memberikan yaitu syafaat kepada pembacanya. Dan Al-Qur'an merupakan adalah memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Iya. Terima kasih kepada baik. Ibu Muniati dari Bekasi. Namun sayang sekali Mas Haji, ya, betul. Waktunya sudah habis. Iya. Tapi sepertinya masih ada yang ingin disampaikan. Betul, dan kita menangkapnya juga kelihatannya terputus-putus gitu. Tidak ya. Jelas, ada. Iya, silakan, namanya sudah ada yang tersambung. Oh ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak? Balighu anni walau aya. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa di mana? Samsul Bahri di Jakarta. Baik, Bapak Samsul Bahri, tema kita pagi hari ini adalah Ramadan bulannya Al-Qur'an. Waktunya 3 menit, silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan. Bapaknya terputus dan sayang sekali ya. Kelihatannya kita mulai gangguan ya. Iya, ini betul. Bisa jadi dugaan kita karena beliau menggunakan suler gitu. Iya. Ya, tidak menggunakan fixed line yang ada di rumah. Saya dihimbau untuk menggunakan fixed line. Iya, Mas Haji. Baik. Dan kami masih menantikan partisipasi Anda di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Kalau kita memperhatikan, oh nampaknya sudah ada yang telepon lagi. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Pak? Balighu an dakwah. Pak, passwordnya balighu anni walau ayah. Mohon diulang, Pak. Silakan. Balighu anni walau ayah. Baik, Pak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa, dari mana? Pak Sugiani, Kota Baru. Pak Sugiani dari Kota Baru. Iya, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Oke, Pak Sugiani. Silakan, Pak. Langsung saja tema kita tentang Ramadan bulannya Al-Qur'an. Mohon dioptimalkan waktu yang 3 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia, di mana di salah satu malamnya Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim. Di bulan itu pula Allah menurunkan satu malam yang nilainya sangat mulia, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam surah Al-Baqarah telah dikemukakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Perayaan itu ini sudah mengindikasikan kepada kaum muslimin seluruh penjuru dunia agar senantiasa berpegang kepada Al-Quran dalam segala aktivitas kehidupannya, baik dalam kehidupan transaksi ekonomi, dalam kehidupan berpolitik, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan berumah tangga, hendaknya senantiasa mengacu dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa salah satu orang yang dirukan oleh surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin, qari al-Quran wa hafiz al-lisan wa mut'imul ji'an was-sha'imin fi syahr Ramadan. Jadi salah satu orang yang dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa dalam kehidupan sehari-harinya membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca tidak hanya sebatas membaca secara kasat mata, tetapi juga kita membaca bagaimana untuk memahami dan mengaplikasikan setiap ayat-ayat, setiap petunjuk yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, hingga kita akan menjadi hamba yang benar-benar diidamkan oleh Rasulullah SAW menjadi orang yang bertakwa ketika keluar dari bulan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sofyan dari Kalimantan Selatan yang telah menyampaikan dakwahnya, dan ini peserta terakhir Mas Aji. Betul. Pak Sofyan merupakan peserta terakhir kita pada kesempatan pagi hari ini. Tadi beliau menyatakan bahwa ketika kita membaca Quran bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Ya. Ya. Tidak hanya baca Quran sebenarnya, apapun aktivitas kebaikan kita, insya Allah akan berlipat ganda. Ya. Dan mungkin sebentar lagi kita akan mendengarkan evaluasi dari Dewan Hakim. Namun mudah-mudahan nanti kalau ada waktu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang turunnya Al-Quran ini, gitu ya. Kita mungkin akan segera akan dengarkan evaluasi atas materi dakwah yang disampaikan oleh da'i-da'iyah tadi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad Lufi Fatullah MA. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Catatan saya tentang para peserta pagi hari ini, baik kecuali beberapa orang yang karena menggunakan HP jadi komunikasinya kurang lancar. Dari catatan saya untuk Ibu Fauziah, isinya malah lari dari tema. Beliau lari ke Lailatul Qadar, padahal kita intinya adalah interaksi kita dengan Al-Qur'an. Nadanya agak sedikit datar ya, Ibu Fauziah. Sedangkan Pak Yusuf dari Banjarmasin bagus, hanya saja masih ada sisa waktu. Padahal udah bagus sekali, sisa waktu. Terus Ibu Aini, ini gara-gara menggunakan lagu, jadi waktunya tersita untuk membaca Al-Quran dengan lagu. Padahal kita punya waktu hanya 3 menit dan nadanya pun terlalu datar untuk Ibu Aini. Dengan Pak Sofyan sudah jauh lebih baik, tinggal berlatih terus Pak Sofyan ya, biar lebih bagus lagi untuk tiri dakwah berikutnya. Sedangkan Ibu, ini namanya saya gak tahu, peserta kelima, ini sayangnya menggunakan HP, jadi kurang bagus. Ini sudah bagus sekali, yang sayangnya adalah menggunakan mukadimah dengan 2 bahasa. Ini akan memakan waktu, karena kita punya waktu hanya 3 menit, Bu. Terus Ibu Iroh ya dari Bekasi, nadanya terlalu biasa, sekalipun isinya sudah bagus ya. Nah Pak Sarwanto ini bagus sekali, tapi mukadimahnya itu tidak ada amma ba'du, tidak ada wabakdu, Pak. Salah satu dari sunnah untuk mukadimah adalah menggunakan kata-kata wabakdu atau amma ba'du. Sebaiknya Bapak tambahkan di situ. Dan catatan saya untuk Bapak Tajwid, Qur'annya masih harus diperbaiki, Pak. Padahal isinya sudah bagus, intonasinya sudah bagus, waktunya pun sudah bagus. Sedangkan untuk Ibu Muniati dari Bekasi, ini agak lambat ya, harusnya agak dipercepat. Ini kalau kita lambat, waktunya 3 menit, belum kita nyampaikan apa yang kita kehendaki, akan tapi waktunya sudah habis. Sedangkan peserta ke-9, sayang terputus, terakhir, menggunakan hadis yang lemah sekali, al-jannatu mustaqun ila arba'atin, ini perawinya tidak jelas. Sebaiknya masih banyak sekali hadis-hadis yang sahih tentang Al-Qur'an. Dan saya tidak melihat dari para peserta yang menitik beratkan kepada pemahaman Al-Qur'an. Semuanya hanya membaca. Pemahamannya, pengertiannya ini masih kurang ditegaskan di situ. Mungkin ini catatan saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan evaluasinya semua di komentari gitu ya. Iya, lengkap sekali. Lengkap sekali. Nah, tapi di antara yang baik itu pasti ada yang terbaik. Terbaik. Kira-kira siapa Mbak Epi pada kesempatan pagi hari ini? Sebelumnya Mas Aji, mumpung belum lupa, minggu depan temanya adalah pentingnya itikaf. Ya, nah, karena jadi sudah memasuki dari sekarang ya. Hampir masuki 10 hari yang terakhir ya. Iya, betul sekali. Baik, saya akan bacakan pemenang pada pagi hari ini. Selamat kepada Bapak Sarwanto dari Jakarta Timur dengan nilai 170. Selamat Bapak. Iya, dan nampaknya kita masih ada punya waktu. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan nih ke apa namanya Dewan Hakim. Ustadz, pertanyaan saya sedikit saja. Kita tahu Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan di sisi lain kita juga tahu malam Qadar itu katanya konon pada 10 malam terakhir. Kenapa di Indonesia diperingati pada tanggal 17 Ramadan? Ya, silakan Ustaz. Iya, saudara sekalian, jadi yang terpenting kita memperingati Al-Quran setiap saat. Okay. Tidak harus 17 Ramadan. Karena interaksi kita terhadap Al-Quran sebenarnya setiap saat ya. Jadi yang terpenting bukan tanggal berapa, tapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita. Baik. Yang kita fahami tadi sebagai Ustaz. Sehingga dengan demikian hidup kita diri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Baik Ustaz, sayang sekali kita terbatas oleh waktu, padahal ingin menggali lebih jauh gitu ya. Betul. Dan pemirsa, insya Allah kita pada pekan depan akan ketemu dengan tema pentingnya iktikaf. Itulah tema kita pada pekan depan. Dan kami berterima kasih atas kebersamaan Anda pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmaja Asmuri dan rekan saya Rizkina Fina untuk diri dari hadapan Anda. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.